Kita pura-pura, pura-pura tak jadi bersama. Kamu sebelah sana dan aku jalan di sebelah sini. Kita pura-pura, pura-pura tak jalan bersama. Kamu sebelah sana dan aku jalan di sebelah sini. Setiap ku pergi berdua dengan